بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كده لانجتان. وأما قوله رواه ليونس ومعمر ومنصور موقوفا. Dan ada pengucapan penulis kitab Al-Qalmubin. Dan ia meriwayatkannya bagi Yunus, Ma'mar, dan Mansur secara mauquf. Maka sayati anna al-Hasan lam yuhadis Ma'maran wa anna Ma'maran la yasihhu lahu sima'un min al-Hasan. Dia akan datang penjelasannya bahwa Hasan tidak pernah menyampaikan hadis kepada Ma'mar. Dan Ma'mar sendiri tidak benar pernah mendengar dari Al-Hasan. Qauluhu, ucapan penulis, faqad sahhal haditsu mauqufan an Yunus wa Ma'marin wa Mansurin warji ila tilkal asanidi haitsu zakartuha wa qad wasaqtul ihalata hunaka. Hadis ini telah sahih secara mauquf dari Yunus dan Ma'mar juga Mansur. Silakan rujuk kepada sanad-sanad itu di mana saya menyebutkan dan telah membuktikan penyandarannya di sana. Jawabannya, faqad akhta'a al-katibu fi hadzal kalami, penulis telah keliru dalam pernyataan ini. Haitsu jazama bi sihhati riwayat Ma'marin 'anil Hasan, di mana ia memastikan kesahihan riwayat Ma'mar dari Al-Hasan. Wa kaifa tasihhu riwayatuhu anhu wa huwa lam yatlubil haditsa illa sanata mata al-Hasan. Bagaimana riwayat tersebut darinya bisa sahih, sedangkan Ma'mar ini tidak mencari hadis kecuali di tahun Al-Hasan meninggal dunia. Jadi maksudnya Ma'mar baru mencari hadis itu saat Hasan, tahun di Hasan meninggal dunia. Berarti tidak pernah mendengar dari Al-Hasan. Jadi kalau tidak pernah mendengar terus meriwayatkan dari Al-Hasan, berarti hadisnya ada yang dibuang gitu kan, tidak terputus munqati. Wa indal Bukhari, fa indal Bukhari fi tarikh as-saghir, di mana Imam Al-Bukhari menuturkan dalam tarikh as-saghir, haddatsana Ahmad ibn Sabitin qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin, dari telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Sabit, berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar. Qala Ma'mar berkata, kharajtu ma'as sibyani ila janazatil hasani fatalabtul ilma sanata matal hasanu. Saya keluar bersama anak-anak kecil mengiringi jenazah Al-Hasan. Maka saya mencari ilmu di tahun Al-Hasan meninggal dunia. Ini pernyataan Imam Al-Bukhari. Berarti Ma'mar tidak pernah mendengar hadis dari Hasan. Jadi sehingga tidak bisa disahihkan hadisnya. Qauluhu, ucapan penulis kitab Al-Qalm Al-Mubin, anna riwayat allati sahhahal hakim fiha salasatu ilal, bahwa riwayat yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim di dalamnya terdapat tiga cacat. Al-ilatul ula, cacat pertama, fisanadi Abu Amirin Salih ibnu Rustum wa huwa kasirul khata'i kama fi taqrib. Dalam sanad hadis tersebut ada Abu Amir Salih ibnu Rustum, sedangkan dia itu banyak keliru sebagaimana dalam kitab At-Taqrib. Al-illatu tsaniyatu, cacat kedua, anna Abu Amirin khalaqa Mubarak ibn Fudalata 'anil Hasani farawa fil hadisi anna hadhihi al-halaqata kanat fi adudi Imran bainama riwayatu Mubarakin anna hadhihi al-halaqata kanat fi yadi rajulin akhar kama bayyantu dzalika sabiqan. Cacat kedua, bahwa Abu Amir yang tadi mana dia banyak keliru itu telah menyelisih Mubarak ibnu Fudalah dalam periwayatannya dari Al-Hasan, di mana ia Abu Amir meriwayatkan dalam hadis itu bahwa gelang itu ada di tangan Imran. Padahal riwayat Mubarak dari Al-Hasan bahwa gelang itu ada di tangan laki-laki seorang laki-laki sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi menyebutkan perbedaannya karena ini tangan Imran di tangan orang laki-laki. Al-illatus salisatu, cacat ketiga, annal hadis ruya mauqufan ala Imran min riwayatil a'immatil suffaz. Bahwa hadis itu diriwayatkan secara mauquf terhadap Imran dari riwayat para imam-imam al-suffaz. Al-jawabu, jawabannya, qauluhu fil illatil ula, ucapannya pada cacat pertama, an-nafis sanadi Aba Amirin Salih ibn Rustum wahuwa kasirul khatai, yuqal, maka dijawab annahu qad taba'ahu ala riwayatihi Abu Harrata indal Bazzar, bahwa telah menyertai Abu Amir terhadap periwayatannya siapa? Abu Harrah dalam riwayat al-Bazzar. Jadi maksudnya memang dia dhaif, tapi ada yang menguatkannya. Itu periwayatan Abu Harrah. Abu Harrah taqala anhu Syu'batu. Abu Harrah dikatakan oleh Syu'bah tentangnya, huwa asdaqun nas. Dia adalah orang yang paling jujur. Illa anna ba'du ahli ilmi zakaru annahu kasiru tadlisi anil hasan. Akan tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Harrah ini sering melakukan tadlis, manipulasi dari Al-Hasan. Illa annahu qad tubi'a huna, akan tetapi di sini telah disertai perawi lain. Bal taba'ahu Yunus anil Hasan an Imran. Bahkan bukan hanya tadi Abu Amir itu kan. Tadi kan di sini Abu Amir terus dikukuhkan oleh Abu Harrah, juga di sini ada Yunus. Jadi Abu Amir meriwayatkan dari Hasan, Abu Harrah dari Hasan juga. Yunus juga dari Al-Hasan, dari Imran. Anna Nabi SAW ro'a biyadi Imran. Bahwa Nabi melihat di tangan Imran. Rawahul Bazzar. Illa anna Syekhul Bazzari Amr ibn Malikin fihi kalamun li ahli ilmi. Akan tapi gurunya Al-Bazzar, itu Amr ibn Malik, catatan menurut para ulama. Maksudnya diperbincangkan. Bal ba'duhum qala bi annahum matrukul hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Amr ibn Malik ini, itu gurunya Al-Bazzar, adalah matrukul hadis. Hadisnya matruk. Wa qad qala al-Munziri an riwayati Abi Amirin. Al-Munziri berkata tentang riwayat Abu Amir ini, hazihi an riwayati Abi Amirin hazihi, tentang riwayat Abu Amir ini, bi annaha jayyidah. Itu riwayat yang bagus. Wa shahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wal Haitami kama fi Zawajir. Juga al-Haitami dalam kitab Az-Zawajir. Jadi maksudnya tadi katakan banyak kelirunya, tapi telah banyak yang menguatkannya, bahkan sebagian ulama mensahihkannya. Tanbih, catatan, alladzi qala al-Hafiz fi taqrib an Shal ibn Rustum saduqun katsirul khata'i, yang dikatakan oleh al-Hafiz di dalam kitab At-Taqrib tentang Shal ibn Rustum adalah saduqun katsirul khata'i. Dia orang saduq, jujur, tapi banyak kelirunya. Kalau tadi kan penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin mengatakan kasirul khata' saja, itu kan banyak keliru, tapi ada saduqnya, itu kan yang benar. Saduq orangnya jujur, tapi kasirul khata' banyak kelirunya. Jadi maksudnya dia tidak berdusta, tapi kadang ada lupanya. Kan beda kalau banyak keliru kan masih identik, bisa jadi karena dusta atau banyak lupa. Tapi kalau dikatakan sodokun, dia orangnya jujur, tapi kasir atau banyak kelirunya, keliru karena lupa atau yang lainnya. Qauluhu al-illatus saniyatu, ucapan penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, bahwa cacat yang kedua adalah anna Aba Amirin khalafa Mubarak ibn Fudalata anil Hasan farawa fil hadis anna hadhil halaqata kana fi adud Imran bainama riwayatu Mubarak anna hadhihi al-halaqah kanat fi yadi rajulin akhar. Yang tadi mengatakan bahwa cacatnya karena kalau Abu Amir meriwayatkan bahwa apa gelang itu ada di tangan Imran, sedangkan Mubarak meriwayatkan gelang itu ada di tangan laki-laki, seorang laki-laki. Al-jawab, jawabannya sabaqa anna qalna annahu qad taba'ahu Abu Harraka fa dzakara anna Imrana huwa sahibul hadisah. Setelah kami nukilkan sebelumnya bahwa hadis ini dikuatkan juga telah disertai oleh Abu Harrah yang menyebutkan bahwa Imran pemilik kejadian itu. Terus yang kedua, laqad hakamta anta bi nafsika ala riwayati Mubarak bisyuzud, fa kaifa tu'illu biha ghairaha. Kamu sendiri, maksud kepada penulis kitab Al-Qaul Mubin, kamu sendiri telah menghukumi riwayat Mubarak itu sebagai hadis yang syadz. Terus bagaimana kamu dengan riwayat yang syadz ini mendhaifkan hadis yang lain? Tapi kalau udah jelas bahwa riwayat Mubarak yang menyebutkan di tangan seorang laki-laki itu syadz, berarti yang betul adalah Imran itu kan? Berarti tidak bisa menggugurkan yang riwayatan yang menyebutkan Imran itu kan? Karena kalau yang punya hadis syadz itu orang sikoh dengan orang sikoh bertentangan dengan perkataan orang sikoh yang lebih sikoh itu kan. Nah, yang lebih sikoh itu mahfuz sahih, sedangkan yang ini menyelisih disebut syadz. Berarti yang Imran yang betul itu kan. Yang tadi tangan seorang laki-laki itu yang syadz lemah. Sehingga yang lemah itu tidak bisa mencacat yang lain. Annahu qad jaa inda Ibni Abdul Bar fi Tamhid, telah datang dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar meriwayatkan min hadis Mubarak anna Imran huwa sahibul hadisati. Dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Bar menyebutkan riwayat dari hadis Mubarak bahwa Imran lah pemilik kisah tersebut. Jadi kalau tadi kan disebutkan bahwa Mubarak meriwayatkannya dari seorang yang ada gelang itu seorang laki-laki. Tapi di sini Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa dalam riwayat Mubarak ini justru Imran lah orangnya. Terus selanjutnya anna kauna abi Amirin yazkuru anna Imran huwa sahibul hadisati wa mubarakun yaqulu bi annahu rajulun la yumkinu an tu'alla bihi ar-riwayatu li annahu kama huwa ma'lumun fa inna rawi ahyanan qad yubhimu isma sahibil qissati li amrin ma wa ahyanan la yanshatu li dzikrihi. Wa keberadaan Abu Amir menyebutkan bahwa Imran lah pemilik kisah dan Mubarak menyebutkan bahwa pemilik kisah seorang laki-laki, itu dengan pernyataannya tidak bisa mendhaifkan atau menganggap cacat riwayat-riwayat tersebut. Karena sebagaimana yang sudah disebutkan, sudah diketahui, bahwa kadang rawi menyamarkan nama orang pemilik kisah karena suatu harta tentu. Dan kadang juga menyebut tidak menyebutkannya. Jadi maksudnya tidak bisa didhaifkan itu kan. Karena kadang disebutkan, kadang tidak. Seperti kisah yang tentang Ali itu kan, tentang ketika Ali mengatakan kuntu rajulan majza'an kan. Kadang menyebutkan yang menyuruh Mikdad, menyuruh Ammar, menyuruh siapa yang lainnya, bahkan dirinya sendiri gitu. Summa innahu sawa'un kana imranu huwa sahibul hadithati aw rajulun akhar fa inna hadha la yughayyiru min al-amri syai'an fa inna dhalika ar-rajul al-akhar huwa sahabiyyun aidan. Kemudian sesungguhnya baik pemilik kisah ini Imran ataupun laki-laki lain, maka sesungguhnya ini tidak merubah sedikit pun dari permasalahan, karena laki-laki lain itu juga sahabat. Wa qawluka ayyuhal katibu turakizu hawla hadhihi al-qadiyyati katsiran, Fahaza in sahal hadis la yugayyiru minal amri syai'an. Dan keberadaan kamu, wahai penulis, apa memfokuskan seputar masalah ini, maka jika hadis tersebut sahih, maka tidak merubah sedikitpun dari permasalahan. Fa'idha kanat mas'alatun mu'ayyanatun la yu'zaru fiha ahadun bil jahli, falaysa minal muhim man huwa alladhi waqa'a fiha, fa inna dhalika la yughayyiru minal hukmi syai'an. Karena suatu masalah, bila yang tidak ada uzur, yang tidak seorang pun diuzur di dalamnya karena kebodohan, maka tidak penting siapa orang yang terjatuh di dalamnya. Karena siapapun tidak bisa merubah hukum. Jadi kalau masalahnya, suatu masalah orang tidak umumnya tidak diuzur karena kebodohan kalau terjatuh ke dalamnya, maka keberadaan pelakunya siapa saja, disebutkan atau tidak, itu tidak merubah hukum sama sekali. Ma anna na'taqidu anna al haditha, padahal kami meyakini bahwa hadis itu, hadis tentang yang pakai gelang itu, ar-rajihu fihi ad-dha'fu, wa yang rajih tentang hadis ini adalah lemah. Wa annahu in shaha, dan sesungguhnya hadis ini seandainya sahih, fama fa'alahu sahabiyyu huwa min qabili syirkil asghari lal akbari. Dan seandainya hadis ini sahih, maka yang dilakukan oleh sahabi Imran itu adalah tergolong syirik asghar, bukan syirik akbar. Sehingga tidak ada kaitan dengan masalah pengujuran dalam masalah syirik akbar. Wa illatul hadis indana, dan cacat hadis menurut kami, karena tadi penulis kitab ini, Al-Ilu Wattabin, berpendapat hadis ini do'if itu kan. Cacatnya adalah al-ikhtilaf fi istima'il hasan min Imran. Perselisihan ulama perihal mendengar al-Hasan dari Imran itu. Fa'aglabul a'immah ala adami sima'ih minhu. Mayoritas para imam berpendapat bahwa Hasan itu tidak mendengar dari Imran. Kama zakara dzalikal katibu, sebagaimana si penulis itu menyebutkan hal tersebut. Kedua, cacatnya itu, al-waqfu, hadis tersebut mauquf. Annahu qad waqafahu Yunus wa Mansurun wa taba'ahu Ma'marun illa anna riwayatahu anil Hasan munqati'atun. Hadis ini telah dimauqufkan oleh Yunus dan Mansur dan disertai juga oleh Ma'mar. Akan tapi periwayatannya Ma'mar dari Al-Hasan adalah munqati', terputus. Wa idza shaha, dan bila hadis ini sahih, wa idza shaha sima'ul Hasan min Imran, dan seandainya mendengarnya Al-Hasan dari Imran itu benar sahih, faqad yuqal bi anna hadza mimma la yuqalu bir ra'yi, maka bisa dikatakan bahwa hal ini termasuk hal yang tidak bisa dikatakan menurut pendapat atau akal. Maksudnya kalau hadis ini mauquf, terus kalau seandainya memang sanadnya tersambung kepada Imran, sahih itu kan, berarti permasalahan akidah kan tidak bisa, tidak pakai akal, berarti memang maknanya sahih itu kan. Berarti hal tersebut disandarkan pasti dari Rasulullah itu kan. Karena suatu hadis mauquf, kalau memang sahih penyandarannya kepada sahabat, dan dalam hal yang tidak ada majal bagi ijtihad atau akal, maka itu dihukumi marfu itu kan. Jadi dalam hadis tentang dua hal yang di apa dua bangkai yang halal kan, itu kan hadis sahihnya mauquf, tapi karena ini kaitan halal dan haram adalah kaitan dengan hukum yang tidak mungkin sahabi ijtihad, dan itu mesti dari wahyu, maka itu dihukumi marfu. Kemudian qauluhu qala sahibul uzri bil jahli, berkata pemilik kitab al uzri bil jahli, maksudnya al uzri bil jahli aqidatus salat, Syarif Hazza penulisnya, maksudnya ini penulis kitab al qaul al mubin menulis menukil ucapan dia, fa hadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad azarahu bi jahli, ini Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menguzurnya dengan sebab kebodohan. Yaksudu ar-rajul alladzi kana fi yadihi halaqah. Maksudnya menguzur laki-laki yang di tangannya ada gelang itu. Walam yukafir hubtidaan, dan Nabi tidak mengkafirkannya secara langsung. Kama taquluna, sebagaimana yang kalian katakan. Wa huwa fi asril ilmi. Sedangkan orang itu, maksudnya yang pakai gelang itu, berhidup di zaman ilmu. Balha an-nubuwwah, bahkan di zaman kenabian. Wa innama amarahu ayyanzi'ahu. Akan tapi Nabi hanya memerintahkan untuk mencopotnya. Wa in labisaha wa inna lubsaha minal wahinati. Karena memakainya termasuk hal yang melemahkan. Fa innaha la taziduhu illa wahnan. Karena hal itu tidak menambah dia kecuali lemah. Wa tilka uqubatun lahu ala naqidi qasdihi. Itu adalah hukuman bagi dia sebagai kebalikan dari maksudnya. Maksudnya ingin supaya kuat dan dihukum itu dengan menyebabkan hati semakin lemah. Suma akhbarahu, kemudian Rasul mengabarkan kepadanya, in asarra ala lubsihi, bahwa dia kalau bersikukuh memakainya, aw anadal hujjata, atau membangkang terhadap hujjah, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasul mengabarkan, fa inna kalau mutta, law mitta wahi alaika ma'aflah fa'abadan. Sesungguhnya kamu, seandainya kamu mati, sedangkan barang itu masih ada pada diri kamu, maka kamu tidak akan untung selamanya. Ila qawlihi, sampai ucapan penulis kitab Al-Uzur Bil Jahli, wa yadullu alama zahabna ilaihi anna Nabi SAW lam ya'murhu bi an yatuba ilallahi wa an yuraji'a imanahu. Dan di antara yang menunjukkan, yang mengukuhkan pendapat kami, bahwa orang itu diuzur karena kebodohannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan sahabat itu untuk tobat kepada Allah dan merujuk imannya. Wa ma'lumun, dan sudah ma'lum, anna ta'khir al-bayani an waqtil hajati la yajuz. Sedangkan sudah ma'lum bahwa mengakhirkan penjelasan dari waktu yang sangat dibutuhkan itu tidak boleh. Ini ucapan penulis kitab Al-Uzru Bil Jahri. Jadi maksudnya penulis kitab Al-Qawl Mubin ingin mengukuhkan pendapatnya dengan menulis ucapan orang lain. Terus waqauluhu, dan ucapan penulis kitab Al-Qawl Mubin, waqad yuqal in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana lahu bi tasrihihi annahu law mata 'alaiha ma aflaha. Dan bisa dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepadanya dengan penegasannya bahwa seandainya dia mati sedangkan barang itu ada padanya, maka dia tidak beruntung. Waqad yuradu ala hadza aidan, dan hal ini bisa dibantah juga, anna qadaya tauhid tahtaju ila bayanin aktsar min hadza, bahwa permasalahan tauhid butuh kepada penjelasan yang lebih dari ini. Wa makana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyatrukal akmala, Nabi tidak mungkin meninggalkan yang paling sempurna, khususan terutama wa anna riddata tatarattabu alaiha ahkamun katsiratun, terutama semuanya kemurtadan itu berkaitan dengan hukum-hukum yang sangat banyak. Al-jawab, maka jawabannya, laqad hawa hadzal salamu alladzi qalahu al-katib wa naqala ba'dahu an sahibi kitabil uzri bil jahli aqidatus salaf katsiran minal khalati wal muzayyadah fil umur. Ucapan penulis ini dan yang sebagiannya dia nukil dari kitab, penulis kitab Al-Udhub Al-Jahli Aqidatul Salaf, ucapan ini telah mengandung banyak khalat, ya, pembauran, keberlebih-lebihan dalam permasalahan. Berlebih-lebihan. Famanilladzi qala bi anna hadza sahabi qad kafar. Memang siapa yang mengatakan bahwa sahabat itu telah kafir? Memang siapa yang mengatakan bahwa sahabi Imran ini telah kafir? Aw irtadda anil Islam, atau murtad dari Islam. Aw hatta atta bisyirkin mukhrijin minal millah, atau mendatangkan kemusyrikan yang mengeluarkan dari millah. Hatta yahtaju ila an yatluba minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuraji'a imanahu. Sampai ia membutuhkan Nabi meminta darinya untuk merujuk imannya. Jadi sepertinya penulis kitab Al-Qawl Mubin dan Al-Uzbil Jahli menuduh orang-orang yang tidak mengudzur jahil itu menuduh sahabi ini Imran itu lah kafir itu kan, karena ini Imran jahil kan, tidak diuzur, padahal yang mengkafir yang tidak mengudzur karena kejahilan, kisah ini bukan kaitan dengan syirik akbar tapi syirik asghar, sehingga tidak kafir. Apalagi dalam syirik asghar masalah termasuk yang di dalamnya ada pengunzuran juga. Inna man istadala bihadzal hadis min ahli ilmi, sesungguhnya orang yang berdalil dengan hadis ini dari kalangan ulama, lam yaqul bi anna sahabi qad ata kufran mukhrijan minal millati, tidak mengatakan bahwa sahabi ini telah melakukan hal yang kekafiran yang mengeluarkan dari milah. Walladzi istadala bi hadis Imran hadza, dan yang berdalil dengan hadis Imran ini huwa adalah sahibu kitab Al-Jawab Al-Mufid fi hukmi jahili tauhid Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Hamid hafizahullah. Yang berdalil dengan hadis Imran Ibnu Husain ini adalah penulis kitab Al-Jawab Al-Mufid fi hukmi jahili tauhid Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Hamid. Fa innahu zakara hadzal hadis, sesungguhnya beliau menuturkan hadis ini, sumana qala kalam Muhammad ibn Abdul Wahab fi ta'liqihi al hadis ayat qala, di mana beliau menuturkan hadis ini terus menukil ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dalam komentarnya terhadap hadis ini, di mana Syekh Muhammad mengatakan fihi syahidun li kalamis sahabati, di dalamnya ada bukti bagi ucapan sahabat anna syirk al asghara akbarul kabair wa annahu lam yu'zar bil jahalah wa syirik aswar, itu lebih besar daripada dosa besar, dan bahwa tidak diuzur dengan sebab kebodohannya. Ini syirik asghar itu kan, tapi syirik aswar itu memang lebih besar daripada dosa besar. Makanya kan Ibnu seorang sahabat mengatakan la an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan, saya sumpah dengan nama Allah sedangkan saya bohong, lebih saya sukai daripada saya sumpah dengan selain nama Allah tapi saya jujur. Kalau bohong kan dosa besar, tapi kalau jujur tapi pakai sumpah dengan selain nama Allah kan syirik asghar. Berarti syirik ini di sini dosa besar lebih mendingan daripada syirik asghar. Syekh Muhammad menyebutkan ketika menjelaskan apa yang tadi kaitan dengan sumpah ini kan, bahwa ini juga ada buktinya bahwa untuk mengukuhkan ucapan sahabat yang mengatakan syirik asghar itu lebih besar daripada dosa besar dan tidak diuzur dengan sebab kejahilan, itu kisah hadis Imran ini. Fa'alaqu alaihi qailan, di mana Syekh Abdul Rahman Abdul Hamid memberikan komentar terhadapnya, fa idza kana rajul lam yu'zar bil jahalati fi amrin min umuri syirkil asghari fa kaifa bi syirkil akbari, bila si pria tersebut tidak diuzur dengan sebab kebodohan dalam suatu dari urusan syirik asghar, maka bagaimana dengan syirik akbar. Dalam kitab Aqidatul Muwahhidin, fahuwa lam yaqul bi anna sahabi kafara wa lartadda, beliau tidak mengatakan sahabi itu kafir atau murtad, bal nasa ala anna ma fa'alahu min babi syirkin asghar, justru menegaskan bahwa yang dilakukannya tergolong syirik asghar. Amma qawlu sahibi al-qawl al-mubin fi dhabiti taqsir mu'ayyan wa sahibi kitab al-uzri bil jahli aqidatus salaf bi anna al-hadis yadullu ala al-uzri bil jahli fahuwa khilafu fahmil ulama. Adapun pernyataan penulis kitab Al-Qawl Al-Mubin dan penulis kitab Al-Uzur Bil Jahli Aqidatus Salaf bahwa hadis ini menunjukkan terhadap pengunzuran dengan sebab kebodohan dalam syirik akbar, maka itu menyelisih pemahaman para ulama. Kama qaddamna laka anil imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, sebagaimana yang telah kami ketengahkan kepada engkau nukilan dari al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Thumma inna zahira qawlihi lahu, kemudian sesungguhnya zahir ucapan Rasulullah kepada sahabi itu, fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan, annahu law mata qabla an ya'murahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binaz'ihi binaz'iha annahu law mata qabla an ya'murahu nabi sallallahu alaihi wasallam binaz'iha, bahwa maksudnya itu seandainya dia mati sebelum diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa untuk mencopotnya. Jadi maksudnya kalau seandainya dia Nabi belum memerintahkan mencopotnya, dia mati gitu kan, sebelum tahu dari Nabi itu kan tentu tidak akan beruntung. Maksudnya berarti tidak diuzur juga gitu kan dalam syirik asghar, walaupun sebelum ada pemberitahuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadza ma'atiqadina, keyakinan kami ini bahwa ini kaitan dengan syirik asghar, dan juga di sini juga ada tidak pengudzuran juga dalam syirik asghar, beserta keyakinan kami annar rajih fil hadis wa dha'fuhu, bahwa yang kuat tentang hadisnya adalah kelemahannya. Maksudnya di sini yang kuat adalah dhaif. Wallahu a'lam. Nas'alullah ta'ala نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين. كتبه إيمان واحتسابا أبو الزبير الشنقيطي. Dengan ini kita telah menyelesaikan membaca kitab Al-Idhah wa Tabyin fi anna fa'ila syirki jahlan laysa minal muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.